kepada Allah yang Maha Besar. Kami beriman, kami bertakwa kepada hamba sesama manusia. Kami sesuka, kami seduka. Kepada Allah yang Maha Besar, kami berzikir, kami berdoa. Kepada mitra sebangsa semesta, kami sebahagia, kami selamat. Maha pengampunnya Allah, sucilah noda dan dosa kami. Maha penyantun ya Rabbi, sucikan kami. Maha pemurah ya Allah, curahkan rahmat kepada kami. Maha pengasih ya Rabbi, kami. Kepada Allah yang Maha kami memuja, kami menghamba. Kepada rakyat sesama jelata, kami berhikmat sepenuh cinta. Adil merata kepada yang Bapak.